Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian yang kami muliakan, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa melanjutkan pelajaran rutin kita di malam hari ini insyaallah taala dalam pembahasan kitab yang berjudul Hilyah Talibil Ilm, perhiasan para penuntut ilmu, yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan secara singkat poin ke-34, Junnatu Talibil Ilm, perisainya seorang penuntut ilmu. Ya, apa perisai penuntut ilmu itu? La adri. Ya, perisai seorang penuntut ilmu itu adalah ucapan la adri. Saya enggak tahu. Itu perisainya kita. Itu tamengnya kita. Ya, dalam perkara-perkara yang memang kita tidak ketahui, dalam perkara-perkara yang memang tidak kita kuasai, dalam permasalahan agama, maka jangan coba-coba lancang, jangan coba-coba nekat untuk ngomong dan berfatwa. Ya, kapan perisai ini, kapan tameng ini kita singkap dengan kelancangan kita, dengan keengganan kita untuk mengucapkan la adri sehingga tahu, maka itu sama halnya kita menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan. Karena orang-orang yang berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka itu sama halnya dia berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tanpa ilmu agama. Makanya hati-hati. Ya. Pokoknya cari selamat aja. Kalau enggak tahu bila enggak tahu, jangan malu-malu. Wong malaikat aja enggak malu. Ya. Ketika enggak tahu, kamu enggak tahu. Apa susahnya? Ya. Yang repot kalau nekat untuk ngomong dalam permasalahan agama tanpa dasar ilmu, tanpa dasar dalil. ngomong aja. Ya, itu tidak akan merendahkan kita. Demi Allah Rabbul Alamin. Ya, sikap hati-hatinya kita untuk tidak lancang menjawab pertanyaan-pertanyaan, ya, berbicara tentang agama ini, sikap hati-hatinya kita itu demi Allah tidak akan menurunkan derajat dan harga dirinya kita, enggak. Justru itu akan membawa dan mengantarkan kepercayaan orang kepada kita. Ya kan? Orang akan menilai, wah, dia enggak sembarangan. Ya. Dia orangnya hati-hati. Ya. Dan itu juga jemaah sekalian, terlintas sebuah faedah yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, adab seorang penanya, adab seorang penuntut ilmu, adab seorang muslim dan muslimah kepada gurunya, kepada syekhnya. Jangan ketika bertanya itu kita nuntut untuk segera mendapatkan jawaban, itu bukan adab. Itu kan banyak tuh kejadian. Ya. WA ustadznya, WA syekhnya bertanya sesuatu. Syekhnya enggak jawab, sudah sehari, dua hari, tiga hari diulang lagi WA-nya pertanyaannya tersebut. Ya. Diulang lagi. Enggak dijawab sama ustadznya. Enggak dijawab sama syekhnya, enggak dijawab sama gurunya, langsung membalas, "Ustaz, ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa saya sehingga antum enggak menjawab pertanyaan saya?" Wah, ini kan bahaya. Ini bukan adab. Ya. Jadi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita layangkan kepada guru kita, ustadz kita, syekhnya kita, tunggu aja. Tunggu. Kapan dijawab? Walhamdulillah. Kalau enggak dijawab, ya diam, sabar, tanya ke ustadz yang lainnya. Ya jemaah sekalian, jangan paksain terus. Ya, apalagi sampai mengatakan ittaqillah, apa dosa saya? Ustaz, saya juga seorang muslim yang berhak untuk dijawab. Dia enggak tahu bahwa ustaz juga punya hak untuk tidak menjawab. Itu bukan permasalahan sepele. Ya, bisa jadi ustaz kita, guru kita, syekhnya kita dalam keadaan sibuk. Bisa jadi syekhnya kita memang terluputkan dalam permasalahan tersebut, perlu dia untuk memurojaah lagi, dan itu butuh waktu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan di saat itu. Ataukah bisa jadi memang syekhnya kita lupa sama sekali, ataukah tidak tahu terhadap permasalahan tersebut. Berbaik sangka saja. Ya, berbaik sangka saja. Ya, harus menunggu, sabar. Ya, itu merupakan adab kita terhadap gurunya kita. Barakallahu fik. Kemudian jemaah sekalian, disebutkan oleh para ulama bahwa ucapan kita la adri, saya enggak tahu, itu merupakan nisful ilm, setengah dari ilmu. Ya. La adri, saya enggak tahu, itu setengah dari ilmu. Lawannya nisful jahli, setengah dari kebodohan, ada ucapan adunnu yukol, saya sangka, saya duga, jawabannya adalah ini. Nah, itu setengah dari kebodohan. Dikatakan demikian dan demikian. Ya, maka dijauhi. Ya, lafadz-lafadz dan ucapan seperti itu. Bilang aja la adri, saya enggak tahu, selesai masalah. Ya, mau diomongin orang ataukah tidak, yang penting kita betul-betul bersikap hati-hati terhadap berbicara, ngomong terhadap agama Allah tanpa ilmu agama. Kemudian kita masuk jemaah sekalian di poin yang ke-35. Kata Syekh Bakar Abu Zaid alaihi rahmatullah, al-muhafazatu ala ra'si malik. sa'ati umurik ataukah umrik. Katanya menjaga modal kamu. Jaga tuh modalnya kita. Apa sih modalnya kita? Ra'sul mal al-muslim, apa modal seorang muslim dan muslimah itu? Apa? Waktu-waktu, menit-menit, jam-jam di dalam kehidupannya. Itulah modalnya kita. Nasihat untuk para penuntut ilmu secara khusus dan kaum muslimin dan muslimat, untuk kita semuanya secara umum. Manfaatkan, jaga betul-betul waktunya kita. Jaga betul-betul, karena itulah modalnya kita. Modalnya kita. Kata beliau, al-waqta al-waqta litahsil fakun hilfa amalin la hilfa batalatin wa batarin wa hilsa ma'malin la hilsa talah hin wa samarin. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, maka hendaknya kalian betul-betul menjaga dan memanfaatkan waktu untuk perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang produktif, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Fakun hilfa amalin la hilfa batalatin wa batarin. Jadilah engkau pribadi yang senantiasa bersama orang-orang yang selalu beraktivitas yang baik. Jangan bersama orang-orang yang pengangguran. Itu disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau katanya paling benci dan tidak senang melihat orang-orang yang menganggur, tidak berupaya untuk mengisi waktunya, umurnya untuk kebaikan dunianya, tambah lagi malas untuk kehidupan akhiratnya. Ini musibah. Malas untuk urusan dunianya, enggak semangat untuk kehidupan akhiratnya. Na'udzubillah. Katanya sama, bergaul, bersekutu kamu bersama orang-orang yang produktif. Jangan bersama orang-orang yang pengangguran, tidak berupaya untuk mengisi waktunya untuk kebaikan dunianya, apalagi akhiratnya. Ya. Fal hifdhu 'alal waqti bil jidd wal ijtihad wal mulazamati talab. Maka jaga baik-baik waktu kamu. Nasihat untuk kita semua jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat. Nasihat untuk kita semua, menjaga waktu sebaik-baiknya. Ya. Bil jiddi wal ijtihad wa mulazamati talab. Untuk bersungguh-sungguh dan penuh kesungguhan serta semangat senantiasa belajar. Ini bukan nasihat untuk para penuntut ilmu saja, untuk kita semuanya, untuk kita semuanya kaum muslimin dan muslimat. Pergunakan, manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Wa munafadhanatil asyiah wal istighal bil ilm qira'atan wa iqra'an wa mutala'atan wa tadabburan wa hifdhan wa bahthan. Hendaknya engkau senantiasa bersimpu di hadapan guru kamu, syekh kamu, ustaz kamu, sibuk dengan ilmu agama, membacanya, ya, kemudian mengkajinya, menghayatinya, menghafalnya, mencarinya. Subhanallah. Ilmu agama itu jemaah sekalian tidak didapatkan dengan bersemedi. Ya, enggak ada tuh. Enggak ada. Tapi ilmu agama itu didapatkan dengan keletihan, ya betul-betul menghabiskan waktunya untuk fokus. Ini terkhusus para penuntut ilmu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah memberikan wujangan nasihat untuk para penuntut ilmu terlebih khusus. Kata beliau, akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika antafsiliha dibayanin. Wahai saudaraku, sesungguhnya engkau tidak akan bisa meraih ilmu agama itu kecuali dengan 6 perkara yang saya akan memberitahukan kamu secara terperinci bersamaan dengan penjelasannya. Pertama, kata beliau, zakaun, kecerdasan. Orang belajar ilmu agama itu harus bermodalkan kecerdasan. Lah Ustaz, gimana kalau saya lambat? Itu bisa diasah. Jangan jadikan itu sebagai pengendor semangat kita, terlebih khusus para pemuda. Waduh Ustaz, ya Allah, setengah halaman Quran aja, ya Allah, sepekan pun belum bisa. Jangan putus asa, ya, jangan putus asa. Bisa diasah insya Allah ta'ala dengan kejujurannya kita kepada Allah, dengan kesungguhannya kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Untuk orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh di jalan kami, maka janji Allah Rabbul Alamin, kami akan bukakan pintu-pintu untuk mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersama dengan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Jangan putus asa. Ini modal yang pertama, zakaun, kecerdasan. Kemudian hirsun, semangat, jangan loyo. Ya, gimana bisa dapatkan ilmu kalau semangatnya kendor? Ya, semangat di awal-awal luar biasa, kemudian ruh langsung ya turun. Ya, kalau grafiknya naik turun dikit ya enggak apa-apa, nanti naik lagi. Kalau ini semangatnya luar biasa, langsung hilang dari peredaran, ya enggak muncul-muncul lagi, enggak nongol-nongol lagi. Enggak boleh demikian. Ya, harus semangat. Ya. Seseorang ketika sudah merasakan lezatnya ilmu agama, wah subhanallah, itu yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan anugerah untuk cinta terhadap ilmu agama. Kita diberikan hidayah dan pertolongan untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dan pelajari. Subhanallah. Hirsun, semangat. Harus semangat. Jangan kendur. Jangan karena di awal-awal belajar mumet kemudian mundur. Jangan, maju aja terus. Ya, maju terus. Ya, maju. Kemudian wajtihadun, kesungguh-sungguhan. Nah, gimana mau berhasil nuntut ilmu kalau enggak sungguh-sungguh? Orang yang bersungguh-sungguh aja belum tentu berhasil, apalagi yang enggak bersungguh-sungguh. Ya. Ijtihad, kerahkan kemampuan kita. Kerahkan kemampuan yang telah Allah Subhanahu wa taala nugrahkan kepada kita. Seraya terus berdoa meminta kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan pernah seorang penuntut ilmu, jangan pernah seorang muslim dan muslimah menyandarkan sesuatu kepada kekuatannya, kepada kecerdasannya, jangan pernah. Tapi mari menyandarkan kesemuanya itu kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Ijtihad, sungguh-sungguh. Kemudian wabulghatun, ini yang keempat, zakaun wahirsun wajtihadun wabulghatun, almal, modal, harta. Belajar itu butuh modal, duit. Ya, jangan ingin meraih ilmu agama tapi gak mau berkorban. Mau beli kitab, mikir-mikir. Ya, padahal kitab yang dibutuhkan untuk dipelajari. untuk mendukung keberhasilan dia. Pikir-pikir, oh alhamdulillah, tunggu aja lah yang gratisan, nanti panitia bagikan. Ya, jangan demikian. Niatkan semuanya. Apa yang kita keluarkan, kita beli kitab, kita beli buku, kita beli pena, ketika niatkan semuanya untuk belajar, maka tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan diberikan ganjaran kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Butuh modal tuh. Teringat ya, di masa-masa santri, orang-orang yang santri itu merasakan di mana orang-orang yang belajar di tanah air kita, di luar negeri, mereka sampai rela untuk enggak makan makanan yang enak, bahkan rela untuk lapar hanya untuk bisa dapat membeli buku yang mereka pelajari. Subhanallah, sampai segitunya. Rela nabung duit yang dikirimi dari tanah air, rela untuk tidak membeli pakaian hanya dalam rangka untuk mengejar target membeli kitab ini. Walhamdulillah, ternyata bisa juga dapat kitab ini. Subhanallah, butuh modal tuh. Butuh modal. Belajar itu butuh modal. Jangan pelit, jangan pelit untuk mengeluarkan hartanya kita dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya akan tercatat sebagai sedekah kita, akan tercatat sebagai pahala. Jangan pernah pelit. Mau ikut kajian, ya Allah, beli bensin lagi. Ya kan? Beli aja, semuanya akan tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita niatkan untuk menuntut ilmu. Ya. Kemudian wasuhbati ustadzin. Duduk dong bersama ustadznya kita itu belajar tuh. Jangan belajar otodidak. Ya. Belajarnya lewat Syekh Google. Lah gimana kalau habis kota? Gimana kalau salah penukilan? Hati-hati. Hati-hati. Belajar agama itu dengan talaki, dengan duduk di hadapannya para ulama, dengan duduk di hadapannya seorang ustaz, dengan duduk di hadapan seorang pengajar. Bukan nekat untuk belajar sendiri. Baru selesai matan jurumiyah, baru selesai madkhal fi ilmi sarf, pendahuluan pintu untuk menuju ilmu sarf, oh sudah enggak mau duduk di majelis. Iya, katanya kan saya sudah bisa sedikit-sedikit lah baca kitab. Akhirnya baca sendiri. Ya. Jangan duduk. Duduk kita enggak akan rendah kita dengan duduknya kita di majelis ilmu. Enggak. Justru kesombongan kita, keengganan kita untuk duduk di hadapan guru kita, di hadapan syekhnya kita, itu akan menjadi penghalang kita dengan ilmu agama. Ilmu agama, ingat, ilmu agama itu butuh wadah, butuh tempat untuk menaung, untuk menadahnya, untuk menyimpannya. Dan ketahuilah, wadah dari ilmu agama itu adalah hati yang bersih, hati yang tawadhu, hati yang rendah diri, bukan hati yang dibumbui dengan kesombongan dan kecongkakan. Kemudian apalagi, watulu zamanin. Apa itu? Butuh waktu yang lama. Apa yang pertama tadi? Zakaun wa hirsun wa istihadun wa bulughatun. Kecerdasan, semangat, kesungguh-sungguhan, model. Kemudian wa suhbati ustadzin, duduk dong dengan ustadznya kita. Ya. Kemudian wa tul zamanin, butuh waktu yang lama. Baru belajar setahun, dua tahun, tiga tahun, langsung mau dikuasai semua bidang-bidang ilmu agama, mustalah hadisnya, akidahnya, wah, ilmu faraidnya, semuanya. Na'udzubillah, jangan. Butuh terus. Wong para ulama saja terus belajar sampai sekarang, apalagi kita jemaah sekalian. yang tidak ada artinya. Ilmunya kita ini butuh kita semuanya belajar, terus belajar. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Kapan seseorang merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki, maka cukup itu menandakan dia masih bodoh. Dan cukup, kata para ulama, ketika seseorang merasa dirinya kurang ilmu, masih bodoh, masa cukup, itu sudah cukup menunjukkan bahwa dia itu orang yang cerdas dan pandai. Karena dia akan terus merasa dirinya bodoh, akan mendorong dia terus-terus untuk mau belajar dan belajar. Itu yang paling penting. Itu yang disebutkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian kata beliau, la siyama fi awqat syurhi syabab. Terlebih khusus lagi di waktu dan masa muda. Manfaatkan sebaik-baiknya. Wa muqtabilil umr, di usia dini, usia muda. Nasihat untuk para pemuda, manfaatkan betul waktunya di segenap sisi kehidupan kita. Ketika belajar, habiskan dalam ketaatan, jauhkan dalam kemaksiatan. Itu masa emas tuh, masa pemuda, ya. Wa ma'dinil afiyah, tambah lagi, terlebih khusus muda sehat. Apalagi yang kurang tuh, kalau betul-betul tidak dimanfaatkan, la ilaha illallah, musibah betul, ya, musibah betul. Faktanim hadhil fursah al-ghaliyah, kata beliau, manfaatkan betul, manfaatkan betul kesempatan emas tersebut. Litanal rutbatal ilm al-aliyah, agar kamu bisa meraih tingkatan ilmu yang tinggi. Fa innaha waqtu jam'il qalbi wa istima'al fikr, karena masa muda itu masa berkumpulnya, tergabungnya konsentrasi hati dan pikiran, belum bercabang, ya. Likillati syawagil wassawarif aniltizamat alhaya wa tara'us, karena di masa muda itu beban itu ataukah kesibukan itu masih kurang. Masih kurang. Penghalang-penghalang itu masih kurang. Ya. Dari keharusan kita untuk memikirkan kebutuhan hidup keluarga kita, kepemimpinan kita. Kalau sudah keluarga beda lagi ceritanya. Ya. Ya, itulah setan tuh. Ya, ketika belajar dulu, yang bujang, yang jomblo itu pikirannya ke yang keluarga. Masya Allah, enak ya, yang keluarga ini. Ya, yang keluarga pikirannya enak ya, yang bujang ya. Nah, gitulah setan tuh. Ya, ya, mempermainkan. Ya, yang bujang digambarkan terus enak tuh. Ya, belajar dalam keadaan sudah keluarga. Yang keluarga dipikirkan terus. Lihat tuh yang bujang tuh, bisa konsentrasi tuh. Iya. Intinya jalani aja. Yang bujang jalanin, yang sudah keluarga jalani. Konsentrasi, intinya konsentrasi. Ya. Subhanallah. Wali khifati dhahri wal iyal, ditambah lagi masih kurang tanggungan hidupnya. Betul enggak? Coba dulu ya masih santri, enak. Coba sekarang keluarga, pikiran sudah bercabang. Ya. Ini nih kata penyair, malil mu'uli walil awali innama yas'a ilaihinnal faridul faridu. Kata penyair Arab ini, orang yang banyak tanggungannya, ya, itu mana mungkin bisa mendaki tempat yang tinggi. Ya, hanyalah yang bisa meraih tempat yang tinggi tersebut yang benar-benar masih sendiri dan terus berjuang. Ini hukum asalnya, tidak berlaku secara mutlak. Bukan berarti kalau sudah keluarga ya banyak anak kemudian loyo kendor, enggak. Cuman ini nasihat untuk yang masih bujang, yang masih bulan madu, belum punya anak, ya betul, betul-betul manfaatkan waktunya. Karena beda lagi ceritanya nanti kalau sudah punya anak satu, anak dua, anak tiga, istri satu, istri dua, istri tiga, beda lagi ceritanya. Ya, tambah kesibukannya. Maka dimanfaatkan momentum dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa iyyaka wa ta'mir at-taswif 'ala nafsik. Maka berhati-hati kamu, waspada kamu untuk kamu menanamkan perkara menunda-nunda dalam diri kamu, ini penyakit. Jangan pernah menunda-nunda yang namanya kebaikan, jangan pernah. Itu merupakan salah satu panah yang dihempaskan oleh iblis dan bala tentaranya, menunda-nunda. Fala tusawwif li nafsika ba'dal faraq min kadha wa ba'da taqa'ud min amalil hadha hakadha bal albidar qabla ayasduq alayka qawl Abi Tohan Al-Qaini rahimahullah. Kata beliau, jangan kamu katakan kepada diri kamu, nantilah saya lakukan ini dan itu, nanti setelah selesai melakukan ini dan itu. Jangan. Ketika ada kesempatan untuk melakukan amalan kebaikan, lakukan. Ketika ada kesempatan untuk belajar, gabung belajar. Jangan, kan ustadznya masih lama nanti. Nantilah tahun kedua. Ya bagus kalau ustadznya masih hidup. Iya, siapa yang bisa menjamin? Jangan, jamaah sekalian. Demikian pula untuk perkara-perkara yang lainnya selain menuntut ilmu agama. Jangan pernah hidupkan, jangan pernah untuk semakin menyuburkan at-taswif, menunda-nunda. Badiru bil amal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegera kalian melakukan amalan tersebut. Karena terkadang kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Kemudian ya kata beliau, akan tetapi bersegeralah kamu sebelum diri kamu itu menjadi bukti pembenaran dari ucapan Abu Tohan Al-Qaini rahimahullah. Kata beliau, Abu Tohan Al-Qaini, hanatsni haniyatud dahri hatta ka'anni khatilun adnu li saidi. Kata beliau, faktor usialah yang membuatku membungkuk. Tadinya masya Allah badannya, jalannya tegak, tapi lambat laun seiring bertambahnya usia, umur 50, 60, 70, 80, akhirnya sudah membungkuk. Katanya faktor usia inilah yang membuatku membungkuk. Ya, ka'anni khatilun adnu li saidin. Diriku itu bagaikan pemburu yang sedang mendekati mangsa. Tahu kalau umur kan nunduk dia itu pelan-pelan. Nah gitulah orang kalau sudah semakin bertambah usianya. Subhanallah, pelajaran jamaah sekalian. Yang dahulunya subhanallah energik, yang dahulunya masya Allah bisa melakukan ini dan itu, tapi seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya umur, maka perubahan demi perubahan kita rasakan dalam dirinya kita. Bangkit aja dari tempat duduk, aduh luar biasa sulitnya. Ya subhanallah. Qasiru khatwi yahsibu man ra'ani walastu muqayyidan anni biqaydi. Katanya langkahku itu sudah pendek-pendek, gak bisa langkahnya jauh lagi. Kalau melangkah gak seperti dulu lagi. Ya, aduh, sudah sulit. Katanya, yahsibu man ra'ani, orang yang melihat saya itu seakan-akan saya terikat. Ya, karena lambatnya jalan dia. Ya, walastu muqayyidan anni biqaydi. Padahal aku itu tidak terikat. Ya, orang sangka kakinya terikat. Karena kenapa? Lambat jalannya. Itulah orang tua kalau sudah sepuh Ingat jemaah sekalian, kalau Allah panjangkan umurnya kita, lah itulah yang akan kita rasakan. Jangan akan merasa terus hidup muda, terus enggak. Ada masanya untuk kita merasakan yang namanya tua. Coba tanya tuh orang-orang tua kita. Subhanallah. Ya. Makanya kata penyair Arab apa? Ala laita syababu ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Duhai segerahnya, masa muda itu bisa terulang lagi, kembali lagi. Maka sungguh si akan menceritakan kepada para pemuda tersebut apa yang dirasakan oleh orang yang sudah tua. Menyesalnya mereka karena tidak memanfaatkan masa mudanya. Subhanallah. Waqala Usama ibn Munqid, berkata Usama ibn Munqid rahimahullah, ma'athamaniyah atha adda'fu fi jasadi wasa'ani adda'fu rijli wa tirabu yadi. Katanya, seiring usiaku yang sudah menginjak 80 tahun, kelemahan telah mengalir, menjamur di dalam tubuhku. Pelemah 80 tahun, mau buat apa lagi? Ya, sudah umur 80 tahun katanya, sudah lemah dia. Ya, lemah kakiku, gemeter tanganku, betul-betul menggangguku. Sudah enggak nyaman lagi, enggak nyaman lagi. Idza katabtu fa khattu khattu muttaribin. Kalau aku nulis, tulisanku itu berkelok-kelok. Ya, sudah. Ya mumpung masih kuat, tulis, catat perkara-perkara yang bermanfaat untuk dirinya kita, yang kita simpan dan bisa kita rasakan manfaatnya untuk anak cucunya kita, tulisannya kita. Tulis yang baik-baik, jangan tulis yang jelek-jelek. Tulis yang baik, yang bisa mendatangkan kemanfaatan untuk diri kita dan orang lain. Kata penyair Arab, wala taktub biyaminika syai'an ma yasurruka yawmal qiyamati antarahu. Jangan tulis sesuatu yang kamu tidak senang melihat akibatnya pada hari kiamat. Tulis yang baik, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Kalau komentar-komentar, nitip komentar-komentar yang baik. Jangan tulis komentar yang jelek, yang kelak kita dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat goresan yang baik, yang bisa dikenang oleh manusia, yang kita dan orang lain bisa mengambil manfaat darinya. Kahabti murta'ish al-kafaini murta'idi. Seperti tulisan orang yang tangannya selalu gemetaran. Ya, subhanallah. Oh, tanda tangan aja setengah matinya luar biasa. Fa'ajab li da'fi yadi anham liha qolaman. Katanya sungguh heran, betapa lemahnya tanganku untuk mengangkat pena ini. Dulu ngangkat beras 50 kilo aja sanggup, sekarang ngangkat pena aja udah gak bisa tuh, gemetaran. Ya, mimba dihamlil kona filabatil asadi. Padahal katanya dulu aku bisa menghujamkan tombak ke dada singa. Bayangkan, subhanallah, itu dulu, dulu. Sekarang sudah lemah, sudah enggak berdaya, baru nyesal. Maka jemaah sekalian, kata beliau menutup syair dan pesan beliau, faqul liman yatamanna tula muddatihi hadhihi awaqibu tulil umri wal mudadi. Maka katakan kepada orang-orang yang berangan-angan umurnya panjang, inilah akibat yang dia akan rasakan ketika dia ingin umurnya panjang. Dia akan merasakan kelemahan, dia akan merasakan tubuhnya itu sudah tidak kuat lagi. Maka jamaah sekalian, bersegera untuk melakukan melakukan amalan kebaikan, bersegera untuk mengisi waktunya kita dalam perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Dan hanya kepada Allah Rabbul Alamin kita memohon dan terus memohon agar kita diberikan hidayah dan taufik di dalam mengisi hari-hari kita di dunia ini dengan kebaikan, dengan perkara-perkara yang akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhiratnya kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.